Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'di. Yang saya hormati datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, cik-encik, jemputan majlis, hadirin hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yalbasuna siyaban khudra. Mereka itu di dalam surga memakai siyaban, baju khudra, hijau. Masuk kemari saya sangka sudah masuk surga. Hijau. Daripada sutra istamrak, muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Mereka itu pula duduk bersandar di atas kursi. Pakaiannya hijau, duduk di atas kursi. Jannat, jannat. Daripada kata jannah. Jannah artinya tertutup. Mengapa surga itu disebut tertutup? Kerana ranting-ranting dengan daun yang lebat sehingga cahaya matahari tak sampai ke tanah. Tertutup. Kita pun cahaya matahari tak juga sampai. Jannatin tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Lalu sebahagian manusia mempermasalahkan ayat ini kerana bercanggah dengan hadis qudsi. Allah mengatakan a'dattu li'ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hambaku yang saleh, ma la a'yunun ra'at, belum pernah dipandang mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, belum lagi terlintas di hati manusia. Tapi Quran sebut wa faqihata wa abba, ada buah-buahan, wa zaituna wa nakhla, ada zaitun dan pohon kurma, la maqtu'atu wa la mamnu'ah, dia tidak pernah putus dan tidak ada yang terlarang daripadanya, wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa, ada cawan-cawan tempat air minum. Mengapa Al-Quran ada menyebutkan kenikmatan sedangkan hadis menyebut belum pernah dipandang mata? Samalah agaknya seperti kita pergi ke tempat jual toko buku, lalu kita tengok di pada page belakang dia ada bercerita sedikit tentang isi daripada buku ini. Tapi sesungguhnya yang ada di belakang itu hanyalah 1% saja daripada 99 yang belum diceritakan. Bagi sebagian setengah orang, dia ingin masuk surga kerana sungai. Ada orang ingin masuk kerana tanam-tanaman. Tapi sesungguhnya bagi kita yang berada di negeri ini, bagi mereka yang di Arab mungkin dia inginkan tanaman yang hijau, dia inginkan danau, dia inginkan nak tengok sungai. Tapi bagi kita itu biasa, tiap hari kita tengok. Maka sesungguhnya yang paling dirindukan mereka adalah wujuhun yawma idzin nadhirah, pada saat itu wajah-wajah berkilau cahaya. Boleh? Wujuhun yawma idzin nadhirah, pada masa itu wajah berkilau cahaya, ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tajuk petang ini diberi kepada saya, dimaklumkan, iaitu jalan-jalan menuju surga. Ada sebahagian orang, setengah orang saat ini bersedih hati meneteskan air mata sebab dia sangka dia tak boleh masuk surga kerana Nabi pernah bersabda wal hajjul mabrur, haji mabrur, laisa lahu jaza, tidak ada balasan, illal jannah, kecuali surga. Satu-satunya jalan menuju surga hanya haji mabrur sahaja. Sementara di Riau, orang yang bayar nak berangkat haji tahun 2015, dia baru boleh bertolak berangkat 2031. Maknanya dia menunggu 16 tahun. Di Kuala Lumpur saya dengar dua kali lagi. Kalau begitu menangisnya dua kali lipat orang Riau. Jadi kalau begitu saya tak boleh masuk surga Pak Ustaz. Sebab satu-satunya jalan hanya haji mabrur saja. Wal hajjul mabrur, haji mabrur. Laisa lahu jazak, tak ada balasan, illal jannah. Hanya haji mabrur sahaja. Maka petang ini kita akan bahaskan mana jalan lain. Karena tajuknya jalan-jalan menuju surga. Jangan bataskan, jangan hadkan bahwa jalan itu hanya haji mabrur saja. Bagaimana dengan orang yang susah? Sedangkan Nabi SAW mengatakan, yassiru wa la tu'assiru, berilah kemudahan, jangan susahkan orang. Basyiru wa la tunaffiru, tebarkan kabar kegembiraan, jangan buat orang bersedih hati dan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka petang ini kita akan bahaskan apa sahaja jalan-jalan menuju surga menurut wahyu daripada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, man 'ala salasa banatin, sesiapa yang membesarkan tiga anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik, dia beri adab sopan santun, budi bahasa yang baik, wazawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinnya, dia tak berhenti buat baik sampai meninggal, sampai mati menghadap Allah. Apa janji Nabi di akhir hadis ini? Falahul jannah, maka surgalah bagi dia. Jadi yang tak boleh berangkat pergi haji, mungkin dia banyak wang simpanan tapi Allah tak perkenankan disebabkan kesihatan, maka jangan berduka. Ada anak perempuan, Nabi menjanjikan man 'ala salasa banatin, sesiapa sahaja yang membesarkan, mendidik sehingga anak itu menjadi muslimah yang baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, Nabi menjamin, Nabi beri garanti, falahul jannah, maka surgalah bagi dia. Oleh sebab itu, maka bila kita saat ini ada anak perempuan, lalu kemudian datang seorang perempuan, berapa tadi ya Rasulullah? Tiga. Bagaimana kalau dua? Maka Nabi katakan dua pun juga. Maka bila perempuan, tuan-tuan ada dua anak perempuan, jagalah dengan baik, beri dia pendidikan yang baik sehingga dia menjadi muslimah yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan Allah kalau sudah berjanji, petang, siang, malam, lima kali kita katakan selepas azan, innaka la tukhliful mi'ad, Allah tak ingkar janji. Siapa yang cakap macam tu? Nabi. Dari mana Nabi dapat? Dari Jibril. Bagaimana Jibril boleh tahu? Wama yantiqu 'anil hawa, Allah tidak katakan ini dari hati Muhammad, ini daripada akal Muhammad, tapi dia katakan 'allamahu shadidul quwa, yang diajarkan dia yang memiliki kekuatan, yaitu Jibril alaihissalam yang langsung dapat berita khabar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu tak dapat kita ulangkan balik. Maka kata pepatah Arab, lan tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu tak dapat diulang kembali. Andai anak-anak perempuan kita tak sempat kita didik kerana kesibukan mencari nafkah, mencari penghidupan, maka kita punya cucu, punya anak, punya generasi yang selanjutnya, maka itu kita didik dengan baik, dengan pemahaman Islam yang baik. Maka Nabi SAW memberikan jaminan itu. Ada suatu ungkapan, kalimat, orang sangkakan ini hadis, sebenarnya ini bukan hadis tapi kata-kata hikmah. An-nisa imadul bilad, perempuan itu tiang negeri, tiang negara. Iza salahat salahatil bilad, kalau perempuan itu baik, maka negeri ini menjadi baik. Wa idza fasadat fasadatil bilad, kalau negeri itu banyak perempuan yang rosak, maka rosaklah dia. Mengapa demikian? Bila seorang perempuan mendengarkan kajian, dia sampaikan pada suami dia, dia sampaikan pada anak menantu dia, maka dia lebih didengar. Maka kalau saya sampaikan tazkirah pada 100 lelaki, yang mendengar itu mungkin semuanya, tapi yang berani menyampaikan sampai ke rumah tinggal 50 saja, dan yang 50 itu disampaikan lagi, disampaikan, diamalkan, tinggal 20 saja, dan selepas itu mungkin tinggal 5 saja lagi. Tapi bila yang mendengarkan itu perempuan, 100 orang, dia bawa ke rumah, didengar oleh suaminya 100 orang, didengarkan oleh anaknya 100 orang, didengarkan oleh menantunya, maka yang 100 itu boleh menjadi 200 atau 300. Oleh sebab itu banyak kelompok pengajian, kajian apapun namanya saat ini menyampaikan pesan-pesan itu kepada perempuan. Lelaki hebat dia karena ada perempuan. Perempuan sebagai ibu, perempuan sebagai adik, perempuan sebagai anak, perempuan sebagai guru. Maka Nabi menyampaikan dari kecil lagi, man ala salasa banatin, engkau didik 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, engkau beri dia adab sopan santun, tutur kata, budi bahasa yang baik. Wazawwajahunna, engkau nikahkan dia dengan orang baik-baik. Tapi tak cukup hanya setakat sampai pernikahan saja. Wa ahsana ilaihinna, engkau buat baik sampai bila seorang ibu mendidik anaknya, sampailah anak itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada sesetengah orang menganggap bila anak dia sudah duduk di pelaminan, dia pun meneteskan air mata kebahagiaan, saya teramat senang. Kenapa puan senang? Kerana tanggungjawab saya terhadap anak saya pun sudah selesai dengan pernikahan ini. Belum, kerana Nabi mengatakan wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai kematian datang. Dan janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, falahul jannah, maka surgalah baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti selepas saya sampaikan tazkirah ini 45 sampai 60 minit, 1 jam, kita akan bukakan soalan, saya akan jawab yang boleh saya jawab insyaallah. Yang kedua, ada seorang imam, bila Nabi mengutus mengirim pasukan perang, maka dia ada dua. Satu panglima perang, seorang lagi adalah imam yang membimbing sembahyang berjamaah. Imam ini setiap kali selesai walabbalin amin, dia baca kul wallah. Selepas itu baru dia baca ayat. Selepas dia baca kul wallah wahadunillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad, baru dia baca ayat lain. Manakala rakaat kedua, walil maghdubi alaihim waladdallin amin, dia ulang balik baca kul huwallah. Lepas itu barulah dia baca ayat yang panjang. Maka sahabat yang ikut berperang ini menyampaikan berita ini, meminta fatwa kepada Nabi, kerana Nabi tak pernah ajarkan ini. Nabi tak pernah suruh orang bila engkau jadi imam baca Fatihah, lepas tu baca kul huwallah, baru engkau baca ayat lain. Nabi tak pernah ajarkan, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah suruh. Tapi imam ini buat sendiri. Maka mereka ingin fatwa, bolehkah, haramkah, makruhkah, mubahkah. Maka datanglah sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya Tuan Imam yang engkau kirim bersama pasukan kami itu melakukan perbuatan yang berbeza dengan yang selama ini engkau buat. Apa dia, kata Nabi? Dia selalu baca kul huwallah. Selepas itu baru dia baca ayat. Maka Nabi suruh dia panggil. Panggil imam kamu, saya nak tanya dia. Tuan Imam, ya, apa sebab awak baca kul huwallah selepas baca Al-Fatihah? Lepas baca kul huwallah baru baca ayat lain. Dia katakan, inni uhibbuha. Inni aku, saya, uhibbuha. Bukan main senang, cinta kepada kul huwallah ini. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Saya hanya menyampaikan hadis yang ada menyebut kata jannah saja, karena judul tajuk kita adalah amalan-amalan, jalan-jalan yang boleh membuatkan orang masuk ke dalam surga. Inni uhibbuha, aku amat sangat senang dengan kul huwallah itu. Apa jawab Nabi? Hubbuka iyyaha, cintamu kepada kul huwallah itu, ada khalaqal jannah, membuat engkau masuk ke dalam surga. Senang betul. Hanya kerana kul huwallah orang boleh masuk ke dalam surga. Apa isi kul huwallah itu? Kul huwallahu ahad, esa, tak berbilang, tunggal. Allahu samad, meminta hanya kepada dia. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan dia tidak pula diperanakkan oleh manusia. Bila ia beranak, maaf, maka dia mengeluarkan nifas, dan nifas adalah najis. Tak mungkin yang bernajis itu Tuhan. Maka kalau dia pula dilahirkan manusia, maka dia berasal daripada tempat yang hina, maka dia pun tidak Tuhan. Sampai hari ini masih ada orang yang mempertuhankan yang beranak dan yang diperanakkan. Siapakah dia yang beranak dan tetap disembah? Dia adalah Maryam. Mereka menyebutnya Santa Maria. Siapakah dia yang diperanakkan oleh manusia, dilahirkan daripada rahim? Dia adalah Isa alaihissalam. Oleh sebab itu, ketika engkau cinta kepada empat ayat ini, masuk dia ke dalam hatimu, tangkai jantungmu, maka engkau akan selamat daripada kekufuran. Nabi menjamin, hubbuka iyyaha, cinta engkau kepada surah ini, adkhalakal jannah, maka membuat engkau masuk ke dalam surga. Bagi kita yang mengamalkan banyak surah, lalu satu di antara surah itu kita pilih untuk diamalkan, melazimkan diri, sama semua Quran kalamullah, tapi satu di antara yang lain memiliki keutamaan, di antaranya adalah kul huwallah. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, seorang sahabat membaca kul huwallah. Dia baca dari salat Isya sampai subuh, wudu Isya dia bawa kepada sembahyang subuh. Sahabat yang mendengar membaca sahabat ini dari Isya hingga ke subuh, dia sampaikan ke Nabi. Karena Nabi tak pernah suruh, Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah ajarkan, hai orang beriman, bacalah ayat kul huwallah daripada Isya sampai subuh. Begitu disebutkan dalam kitab Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita kenal dengan Imam Hanbali. Maka datang sahabat mengadukan ini perbuatan yang tak pernah dilakukan. Ya Rasulullah, ya, ini ada seorang lelaki, dia baca kul huwallah dari Isya sampai kepada sembahyang subuh. Apa hukum perbuatan ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Sesungguhnya ia sama seperti sepertiga Al-Qur'an. Satu surah itu sepertiga Al-Qur'an. Dua kali dia ulang, dua per tiga Al-Qur'an. Tiga kali dia ulang, maka ia sudah mengkhatamkan beberapa kali Al-Quran dalam satu malam. Tapi jangan kerana sudah membaca tiga kali, lepas itu tak lagi membuka Quran. Bahwa ianya sepertiga Al-Quran memang tak dapat ditolak, hadisnya sahih, dan bagi yang suka mengamalkan itu banyak-banyak, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada salat yang memang ayatnya ditentukan oleh Nabi qul huwallah. Di antaranya adalah salat qabliyah subuh. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Apa komen daripada al-Imam Asy-Syahid Sayyid Qutb dalam kitab Fi Zilalil Quran? Mengapa ayat itu yang dipilih Rasulullah? Engkau boleh bersahabat dengan Kristian, engkau boleh berteman dengan siapapun yang berbeza agama dan keyakinan dengan engkau, engkau boleh berjiran tetangga dengan orang yang tidak seagama dengan engkau, tapi insya Allah hatimu akan kuat kerana pada rakaat pertama engkau sudah katakan, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sedangkan pada rakaat kedua engkau kuatkan dalam hatimu, qul, qul, katakan ya Muhammad. Maka untuk ayat ini juga berlaku pada umat Muhammad. Qul, wahai umat Muhammad, huwallahu ahad, dia yang tunggal, esa, tak berbilang. Allahu samad, mintalah hanya kepada dia sahaja. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Amalkan ini, dibaca di dalam salat, dibaca dalam zikir, banyak-banyak dizikirkan, diamalkan, maka Nabi menjaminkan, hubbuka iyyaha, cintamu kepada surah ini, adkhalakal jannah, membuat engkau masuk ke dalam surga. Yang ketiga, man bana masjidan, sesiapa sahaja yang membina masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, maka Allah binakan untuk dia satu istana di dalam surga. Bagi kita yang sudah diberikan Allah kelapangan rezeki membeli tanah diwakafkan fisabilillah, maka tanah wakaf yang sudah diberikan di jalan Allah tidak boleh diambil kembali. Al-a'idu fi hibatihi, seseorang yang mengambil hibahnya, kal kalbillazi ya'udu ila qai'ihi. Maaf, kasar ungkapan cakap Nabi ini, tapi mesti juga disampaikan. Kal kalbi, seperti seekor anjing, allazi ya'udu ila qai'ihi, yang kembali menjilat muntahnya. Empat rukun wakaf. Waqif, orang yang berwakaf. Mauquf alaih, orang yang menerima wakaf disebut nazir. Mauquf bih, tanah yang diwakafkan. Sirat, ijab dan qabul. Aku wakafkan tanahku ini untuk membina sebuah masjid, aku terima, kata Tuan Nazir. Maka saat itu bersiaplah membina sebuah istana di dalam surga. Masya Allah, kita baru saja tadi sembahyang zuhur di Masjid Bukit Aman, masjid yang besar. Membina masjid dengan harta, tak ada harta, membina dengan kuasa. Mungkin dia tak ada harta, tapi dia punya kuasa. Oleh sebab itu, bila kita tengok raja-raja Melayu zaman silam, setiap kali dia sampai ke sebuah negeri, dia akan bina masjid. Sampai hari ini, di semenanjung Melayu, dari mulai ujung Sumatera, sampailah ke Malaka, kita lihat, tengok masjid-masjid besar. Apa yang mereka inginkan? Membina masjid, membina sebuah istana di dalam surga. Maka ketika baginda Nabi SAW sampai ke Quba pada hari Isnin, 4 malam di Quba, malam Selasa, malam Rabu, malam Khamis, malam Jumat. Hari Isnin Nabi sampai, 4 malam tegak satu masjid. Begitulah semangat masyarakat Quba membangun masjid. Hari ini kita pergi umrah, salat di Masjid Quba. Sesiapa yang salat sunat di Masjid Quba, sama seperti mendapatkan pahala umrah. Hadis sahih. Tapi ada yang lebih utama lagi daripada itu. Berapa di antara kita ini salat di Quba, mengalir pahalanya kepada mereka yang sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jasadnya tak lagi bersisa, tapi ada yang tetap mengalir. Dan setelah dia mati menghadap Allah, dibangkitkan daripada kuburnya, idza sama'um fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, semua yang ada planet semua hancur, wa idzal biharu fujirat, lautan dinaikkan ke darat, wa idzal quburu bu'athirat, semua yang dikubur dibangkitkan kembali menghadap Allah. Di antara yang mendapatkan surga, bahkan bukan hanya sekadar masuk ke dalam surga, tapi dia mendapatkan sebuah istana yang megah, orang yang membina masjid. Afrika Utara, pertama kali sampai seorang Muslim ke sana dikirim oleh Umar Ibn Al-Khattab. Sayyidina Umar mengirim Amr bin As beserta pasukannya untuk membebaskan Afrika daripada penyembahan berhala. Maka kota itu bernama Fustat, berubah pada masa dinasti Fatimiyah menjadi Al-Qahirah. Kaherah kata kita saat ini. Ada satu masjid tertua dan paling ramai pada saat malam nuzul Quran, sembahyang tarawih, ramai kaum muslimin. Masjid itu diberi nama Masjid Amr bin As untuk mengenangkan orang yang pernah membinanya. Dan Nabi SAW sampai hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat Nabi bertolak dari Quba menuju Yathrib. Nabi berhenti sejenak di kampung Bani Salim. Di kampung Bani Salim Nabi solat. Tempat Nabi solat berjamaah itu tegak lagi satu masjid, disebut dengan Masjid Al-Jumu'ah, kerana orang ingin mengabadikan tempat sujud kening Nabi ke tempat yang suci itu. Maka diambil barakah mendirikan Masjid Al-Jumu'ah. Masjid Quba, Masjid Al-Jumu'ah. Melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Yathrib. merubah nama Yathrib menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, maka berdiri lagi satu masjid yang disebut dengan Masjid Nabawi. Kecil, sederhana. Ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku, bersama Aisyah, baitun. Ma baiti, antara rumahku, wa mimbari, dan mimbar tempat aku menyampaikan khutbah, raudhatun min riyadil jannah, ada satu di antara taman-taman surga. Maka bagi kita yang diberikan Allah kelapangan, kelimpahan rezeki, diwakafkan untuk membina masjid, bisa semuanya, boleh kita bina semuanya, alhamdulillah. Andai tiada kemampuan, kata kaedah fikih, ma la yudraku kullu, ma la yudraku kullu, la yudraku kullu, ma la yudraku kullu. Bila tak boleh semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Saya boleh tanahnya saja, saya boleh dindingnya saja, saya boleh atapnya saja. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tak boleh semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kerana ini salah satu daripada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan. Mendengar hadis membina masjid, tentu orang miskin, fakir yang susah hati berduka cita. Dia boleh masuk ke dalam istana surga kerana dia kaya. Sedangkan aku yang miskin, susah, papa, tak boleh mencium surga. Maka disitulah keadilan Islam. Nabi menjanjikan untuk mereka yang tak memiliki harta, man salla ithnatai asyrata raka'ah, sesiapa yang bersembahyang melaksanakan salat ithnatai asyrata raka'ah, 12 raka'at fil yaumi wal lailah, sehari semalam, 12 raka'at sehari semalam. Yang mana 12 ini? Apakah masuk qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid? Dijelaskan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Inilah yang disebut dengan sunnah muakkadah. 4 rakaat sebelum zuhur, tetap 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, 2 rakaat sebelum subuh. Itulah dia 12 rakaat rawatib sunnat muakkad. Mulazamah, istiqamah, tak putus sampai akhir hayat, kecuali sakit, musafir, dan uzur syar'i. Maka Nabi menjanjikan, man bana masjidan, bagi sesiapa yang sanggup membina masjid. Saya tak boleh membina masjid karena kelapangan rezeki tak diberikan, tak dilimpahkan Allah. Maka Nabi menjanjikan, bila kamu boleh memberikan tanah wakaf, sila wakafkan tanah. Bila kamu boleh binakan dinding, atap, jendela, pintu, apa yang ada pada diri kamu. Tapi bila tak boleh, maka Nabi berikan, man salla ithnatai asyrata raka'ah, sesiapa yang salat 12 raka'at, bunia lahu bihinna baitun, bunia, dibinakan, dibuatkan untuknya, ditegakkan bagi dia, baitun fil jannah, adalah satu rumah tempat tinggal di dalam surga. Nabi tak hanya mengatakan ia masuk surga, tapi Nabi mengatakan dibinakan satu tempat baginya di dalam surga. Bagi kita yang selama ini sudah melaksanakan solat sunat rawatib ini, alhamdulillah. Tapi setengah orang berpikiran, awak tak sembahyang qabliyah kah? Qabliyah ini sunat. Apa makna sunat? Dilaksanakan berpahala, tidak dibuat, tidak apa-apa. Inilah yang membuat orang tidak membuat qabliyah. Maka setelah ini kita berazam dalam hati, bila dibuat berpahala, bila tidak dibuat boleh jadi menjadi apa-apa, bukan menjadi tidak apa-apa. Karena sebabnya adalah ada janji Allah lewat melalui mulut Rasulullah, yaitu membinakan sebuah tempat di dalam surga. Sudah ke berapa? Sekarang kelima. Tak ada ikhtilaf. Yang kelima, Nabi masuk ke dalam surga, manakala ia memandang ke belakang, ia tengok seorang perempuan, bukan seorang lelaki. Dia masuk ke dalam surga, Orang pertama masuk ke dalam surga, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalaiqi Ajma'in, Sayyidul Arabi wal Ajam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala ia masuk, dia pandang ke belakang, seorang perempuan. Yang pertama kali masuk Islam, perempuan Khadijah. Yang pertama kali masuk ke dalam surga, Nabi memandang juga perempuan. Lalu Nabi bertanya, siapakah perempuan ini? Dia adalah orang yang membesarkan anak yatim. Maka janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini di dalam surga. Wa farraja baina isba'ihi, Nabi menjarangkan antara dua jemarinya, as-sabbabah wal wusta, telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya, begitulah dekatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali masuk ke dalam surga itu adalah perempuan yang memberikan pertolongan kepada anak yatim. Sebaliknya, orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang yatim, dia bukan sekadar tidak masuk ke dalam surga, tapi Nabi mengatakan dia adalah yukadzibu biddin. Ara'aita allazi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa sahaja orang yang mendustakan agama ini? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Dalam ayat lain Allah katakan, fa ammal yatima, anak yatim, fala tanhar, jangan kau berkata keras dan kasar kepada mereka. Lalu kemudian bagaimana dengan orang yang menahan rezekinya untuk tidak dia berikan kepada yatim? Maka dia sesungguhnya sedang memakan sebahagian harta yatim yang dititipkan Allah melalui tangannya. Dia kata, saya tak pernah makan harta anak yatim. Allah berikan harta yatim itu ke dalam tanganmu, tapi engkau menahannya. Itu yang disebut Allah, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, sesungguhnya mereka sedang memakan api neraka di dalam perut mereka. Menyantuni anak yatim, menyenangkan hati anak yatim, memasukkan ke dalam surga. Tapi di samping itu pula, menyia-nyiakan anak yatim, mendustakan agama, memakan harta anak yatim, yaghli fil butun, menggelegak di dalam perut, kaghalil hamim, seperti air yang berada di atas api. Tattali'u alal af'idah, apinya sampai ke tangkai jantung, tak terbayangkan panasnya. Bila api itu sampai keluar, kullama nadijas juluduhum, manakala kulit mereka melepuh, hangus, terbakar, hitam, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru. Begitulah seterusnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Manakala kulit itu hangus, melepuh, terbakar, menghitam, kami ganti dengan yang baru. Supaya apa? Liyadhuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab yang dulu mereka dustakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan yang sudah, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ini, tapi tentulah dengan syarat-syarat yang akan kita bahaskan selanjutnya, tetap memberikan bantuan, santunan, pertolongan kepada anak-anak yang diuji Allah dengan kematian bapanya. Siapa yatim itu? Man mata abuhu, mati bapanya, walam yablughul hulm, belum lagi akil baligh. Maka dalam kitab fiqh dikatakan, al-yatim, yatim adalah man mata abuhu, mati ayahnya, meninggal dunia, walam yablughul hulm, belum akil baligh. Bila ia sudah akil baligh, maka tidak lagi yatim, kata setengah ulama. Sedangkan pendapat Abdullah ibn Abbas, ia tetap yatim selama ia belum boleh berusaha mencari nafkah. Tapi bila ia sudah mampu, maka ia tidak lagi dikatakan yatim. Berdasarkan hadis daripada riwayat Sunan Abi Daud, hadis riwayat Abu Daud mengatakan, la yutma ba'dal ihtilam, tiada disebut yatim bagi sesiapa sahaja yang sudah akil baligh. Bagi wanita, bagi perempuan, bagi lelaki yang sudah akil baligh, meninggal ayahnya, maka dia tidak lagi disebut yatim. Tapi bagi pendapat Abdullah ibn Abbas, sampai ia boleh mencari nafkah, maka ia disebut yatim. Bila ada ustaz berceramah, jangan bagi santunan pada dia. Dia tidak lagi akil baligh. Dia pakai pendapat yang pertama. Tapi bila dia pakai pendapat Abdullah ibn Abbas, dia sudah universiti. Kenapa masih bagi santunan? Sebab dia belum lagi boleh menafkahi dirinya, belum lagi dapat mencari penghidupan. Maka ia tetaplah kita berikan bantuan sebagai orang yang yatim. Likulli sya'ratin hasanat, setiap helai rambutnya hasanat, jamak mu'annas salim. Kita selalu mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi dalam hadis ini dikatakan likulli sya'ratin, setiap helai rambutnya hasanat, mu'annas salim. Sya'ratin, satu rambut. Andai Nabi mengatakan likulli sya'ratin hasanat, setiap helai-helai-helai ada kebaikan-kebaikan-kebaikan, tapi Nabi tak berkata demikian. Likulli sya'ratin, satu helai hasanat, kebaikan-kebaikan. Itulah mengapa selepas kita bagi dia, kita sapu kepala dia, kerana Nabi memberikan janji yang masya Allah, subhanallah. Kerana ia sudah kematian bapanya, lama dia tak mendapatkan kasih sayang, saat itu dia merasakan kesejukan hati batinnya. Tapi sesungguhnya manfaat daripada menyapu kepala anak yatim tidak sahaja bagi si yatim, tapi bagi orang yang menyapunya, semacam terapi penyembuhan daripada penyakit keras hati. Kerana ada seorang sahabat datang menjumpai Nabi, ya Rasulullah, ya, aku ini terkena penyakit. Yasku, mengadu, melapor kepada Nabi tentang qaswatil qalbi, hatinya yang keras, susah nak menerima kebenaran. Maka kata Nabi, at'imil masakin, beri makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, sapu kepala anak yatim. Maka ketika kita sapu kepala anak yatim, pertama kebaikan-kebaikan dari rambutnya, yang kedua melunakkan hati yang keras, yang ketiga mendapatkan tajuk kita petang ini, salah satu jalan menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, datang seorang lelaki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, bagaimana bila orang itu mati syahid? Maka Nabi mengatakan, bila mati syahid ia memperoleh tiga. Dia tidak merasakan sakaratul maut, sedangkan kita tiap pagi petang mengatakan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Dia tak merasakan sakaratul maut, illa kal qarsi, hanya seperti cubitan pada kulit saja. Sesakit-sakit cubitan, begitulah dia rasakan kematian. Yang kedua, ia tidak merasakan azab kubur. Yang ketiga, ia tidak merasakan hisab, sedangkan kita meminta wal afwa indal hisab. Tiga tak ia rasakan. Maka kata lelaki ini, kalau begitu izinkanlah aku mati jihad fisabilillah ya Rasulullah. Tapi Nabi tidak langsung berikan izin. Nabi tanya pada dia, alaka min ummin, ibumu masih ada lagi? Adakah bundamu? Dia menjawab, na'am. Maka kata Nabi, jalan menuju surga. Yang keenam, ilzam rijlaiha fa thammal jannah. Ilzam, rawatlah, jagalah rijlaiha, tapak kakinya, fa thammal jannah. Thamma, hunaka. Thamma artinya di sana. Engkau jaga tapak kakinya, fa thammal jannah, kau dapati surga di sana. Maka ada ungkapan dalam hadis lain mengatakan, al-jannatu tahta, al-jannatu surga, tahta di bawah, aqdam tapak kaki, ummahat, ummahat jamak daripada ummun, ummun, ummani, ummahat. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah tapak kaki bunda. Saya panggil anak saya nak bagi tahu engkau patuh pada ayah, tapi belum jumpa lagi hadis surga di bawah tapak kaki ustaz. Nabi hanya berkata, ilzam rijlaiha, engkau jaga, engkau rawat, engkau buat baik, engkau berbakti kepada ha, dia, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. maka bunda luar biasa. Maka Nabi mengatakan, ummuka, ummuka, ummuka, bundamu, ibumu, ibumu. Man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa yang paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka, ummuka, ummuka. Thumma man? Siapa lagi? Abuka. Mengapa perempuan mendapatkan tiga sedangkan kami lelaki ini hanya mendapatkan satu? Kerana perempuan yang mengandung, perempuan menyusukan, perempuan melahirkan. Bila ada lelaki ingin dapat tiga, bolehlah cuba yang tiga. Mengandung, melahirkan dan menyusukan. Sampai hari ini, inilah yang tak boleh dibuat. Ada suatu makhluk yang tak ada pada diri lelaki, tapi ada pada perempuan, dan ianya diambil dari Asma'ul Husna. Anar Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim min ismi. Rahim bukan bahasa Melayu, rahim bukan bahasa yang kita pakai, tapi rahim adalah bahasa yang diambil dari Asma'ul Husna. Anar Rahman, aku ni Rahman, kata Allah. Syaqaqtur rahim wa ja'altu lahu isman min ismi. Aku ciptakan ia dari namaku. Man wasalahu wasaltuhu. Siapa yang menyambung, maka akan aku sambung dengan dia perhubunganku. Wa man qata'ahu qata'tuhu. Siapa yang memutus perhubungan silaturahim, maka aku putus pula hubungan dengan dia. Maka bunda adalah karamah yang sangat besar. Tempat karamat bukanlah kuburan tua. Tempat karamat bukanlah pokok yang rimbun rindang. Tapi karamah kemuliaan adalah ketika ibu berada di tengah kita. Seorang sahabat kematian ibunya, meleleh air matanya. Yang lain datang memberikan nasihat, mengapa engkau menangis? Yang lalu tak dapat diulang kembali. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang mati hidup merasakan mati, sabarlah. Maka sahabat menjawab, aku menangis bukan kerana ia meninggal dunia, tapi yang kusedihkan kerana aku tak lagi dapat membasuh tapak kaki yang darinya adalah aku memperoleh surga. Masalah dia meninggal dunia, memanglah kita siap menghadapi kematian, tapi yang kusedihkan adalah manakala berhentilah amal yang utama. Aku tetap boleh solat tahajud, aku tetap boleh membaca Al-Quran, tapi ada amal utama yang dijanjikan Nabi, ilzam rijlaiha, engkau jaga, engkau urus, engkau pelihara tapak kakinya. Fathammal jannah. Bila ia masih ada, pulang kita kembali dari sini, kita mulai perbaiki hubungan kita yang mungkin ada luka di hatinya. Bila galah patah boleh disambung, kaca boleh direkat kembali, tapi hati luka kemana obat akan dicari? Maka tak ada tempat lain kecuali bersimpuh dan meminta maafnya. Maka disitulah turun kemuliaan yang dijanjikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, orang masuk ke dalam surga itu adalah kerana sesuatu yang sudah dia jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah sudah membeli. Ba'a yabi'u, menjual. Ishtara yashtari, membeli. Innallaha, sesungguhnya Allah. Ishtara, sudah membeli. Apa yang dibeli Allah? Minal mu'minina, dari orang beriman, dua. Anfusahum, diri mereka, nyawa mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwa mereka diberikan syurga. Nyawa, sesiapa sahaja yang memberikan nyawanya untuk agama Allah, maka dia sudah berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah perniagaan yang paling beruntung. Saya ada uang ringgit, puan ada emas, saya bayar senilai itu dengan harga emas. 1 gram emas dibayar dengan uang ringgit. Balance, seimbang. Tapi manakala surga dibalas dengan nyawa, maka itulah perniagaan yang paling menguntungkan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabi'a Suhaib, Rabi'a Suhaib, Rabi'a Suhaib. Suhaib seorang pemuda merantau dari Roma ke kota Makkah Al-Mukarramah, miskin susah melarat, berniaga menjadi kaya, menikah punya anak. Manakala Nabi hijrah, dia pun ikut pindah. Tapi orang kafir Quraisy menahan. Hai Suhaib, ya, bila engkau ingin mengambil ini semua hartamu, engkau mesti menetap di Mekah bersama kami. Bila engkau ingin pindah, maka pergilah pindah, tapi jangan bawa. Suhaib saat itu berkeyakinan bahwa hartanya sudah dibeli Allah dengan surga, dia tinggal. Dia pergi sebatang kara menuju Nabi SAW. Walaupun pada akhirnya mertuanya mengizinkan, pergilah menantuku, pergilah bawa anak dan istrimu. Tapi saat itu dia pergi bersendirian. Saat itu sahabat berkata, Suhaib rugi kerana hartanya tinggal. Nabi mengatakan tiga kali, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Sahabat heran, mengapa Suhaib beruntung ya Rasulullah? Hartanya sudah tinggal. Kerana ia sudah membeli itu, dan Allah sudah membeli itu, dan dia sudah menjual itu dengan sesuatu yang lebih hebat lagi. Inna Allah ashtara minal mu'minin, Allah sudah membeli dari orang beriman, anfusahum jiwa, harta nyawa mereka, wa amwalahum harta mereka, bi anna lahumul jannah, dengan surga sebagai balasannya. Hari ini bila ada orang-orang yang masuk ke dalam surga karena menyangka ini harta saya, maka sesungguhnya itu bukan punya kita. Itu sudah lama kita jual sebelum kita masuk ke dalam rahim bunda kita. Ini punya saya, ini jiwa saya. Maka dalam Islam haram menjual buah pinggang, haram menjual kornea mata, haram menjual katup jantung, karena itu bukan punya kita. Benda yang sudah dijual tidak boleh dijual sekali lagi, kerana hanya pengkhianat sajalah yang menjual benda yang sudah dia jual. Pembohong, penipu, munafik sajalah yang menjual barang perniagaan dua kali. Ini tanah sudah tuan jual dengan tuan fulan, ya, saya akan jual lagi dengan tu. Kami tak mau beli, kerana ini sudah dijual dan pembelinya pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa Allah beli itu? Bi anna lahumul jannah, dengan surga yang dijanjikan Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, yang ke 8. Yang ke 8, orang masuk surga karena doa. Ini yang jarang dianggap orang surga, saya boleh masuk surga nanti kerana harta saya. Betul. Kerana saya pergi haji mabrur. Betul. Tapi kerana harta, kerana haji mabrur, ada satu bukan kerana harta. Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, ya Allah, ya, siapa sahabatku nanti di dalam surga? Kata Nabi Musa kepada Allah, aku ingin tahu siapalah agaknya sahabatku nanti di dalam surga. Kata Allah, sahabat engkau nanti di dalam surga seorang peniaga daging, penjual daging di pasar. Dia tak katakan sahabat engkau nanti di dalam surga ustaz. Sahabat engkau di dalam surga adalah Mr. President. Sahabat engkau dalam surga seorang peniaga. Nabi Musa pergi ke pasar, dia tengok seperti yang disebutkan Allah sifat-sifatnya, inilah orangnya. Manakala dia tengok, rasa tak masuk akal, bentuknya bukan macam penghuni surga. Tapi dia tak boleh melawan Allah, dia ikuti orang ini, terus dia ikutkan. Lepas itu sampai ke rumah, penjual peniaga daging memotong dagingnya kecil-kecil. Lepas itu dia masak. Lepas itu dia suapkan kepada seorang tua. Setelah makan kenyang, orang tua tadi berdoa, ya Allah, masukkanlah anakku ke dalam surga bersama Musa alaihissalam. Berapa banyak orang masuk surga kerana doa orang-orang yang saleh. Bisa, boleh jadi ia ayah kita, boleh jadi dia bonda kita, boleh jadi dia istri kita, boleh jadi dia tetangga, sahabat, jiran, kerabat kita. Maka Allah berikan keutamaan. Makanya kita selalu meminta, wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama orang baik-baik. Idza sa'altumullah, kalau kamu meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah yang paling tinggi, surga firdaus. Tapi jangan sendirian saja. Makanya ketika Nabi sedang mendengar seorang Arab Badui berdoa, Nabi tegak, ada seorang Arab Badui berdoa, Allahumma rahamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana abadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, hanya kami berdua saja, yang lain jangan. Kata Nabi, doa engkau terbatas, maka engkau masukkanlah semua. Maka kita minta doa jamak, Rabbana ighfir lana wa adkhilna, Rabbana hablana, Rabbana barik lana. Karena tidak hanya sendirian saja. Maka di tengah malam kita berdoa, ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu bersama Tuan Fulan, bersama tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu diperkenankan Allah. Makanya berdoa jangan sendirian. Al-da'i wal-mu'ammin fil-ajri sawa. Yang membaca doa dan yang mengaminkan doa, pahalanya sama. Syarikan, mereka berkongsi dalam balasan pahala. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan. Ya Allah, kami akan menghadap Fir'aun, berikan kami keselamatan. Maka Allah sebut dalam Al-Quran, qad ujibat da'watukuma. Doa kalian berdua dikabulkan Allah. Yang berdoa seorang saja, Musa. Sedangkan yang mengaminkan adalah Harun. Amin, kata Nabi Harun. Oleh sebab itu dalam hadis dikatakan, la yajtami' mala'un. Sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'minuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah. Allah mengabulkan doa mereka. Maka saya semasa pergi umrah, pergi haji, berdoa kepada Allah di tempat-tempat mustajab, masukkan kami bersama jamaah kami, siapa yang terlintas wajahnya saat itu, sebut namanya, Tuan Fulan, sahabat saya. Maka orang yang mendoakan saudaranya an zahril ghaib, bukan di hadapannya, maka apa kata malaikat dikirim Allah dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mithluh, engkau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Manakala saya katakan, ya Allah, aku tak dapat membalas kebaikan orang ini, man ahsana ilaikum, sesiapa sahaja yang sudah berbuat baik pada kamu, fakafi'uhu, balas. Kalau orang buat baik pada kamu, balas. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Tapi dalam Islam boleh kita balas dengan yang lebih hebat. Apa dia? Ad-du'a silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Hari ini orang lepas sembahyang, dia langsung pergi saja. Awak saya tengok tak ada baca doa. Yang lama belum lagi diterima, apa tambah baru? Ini orang sombong, angkuh. Aku tak tahu doaku itu diterima Allah atau tidak, kata Umar Ibn Al-Khattab. Tapi aku tetap juga berdoa. Mengapa? Karena doa adalah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Kita ini dihormati orang kerana otak, karena isi yang ada di dalam. Kita pergi ke rumah sakit yang orang rosak otaknya, mungkin physically dia lebih sehat daripada kita, tapi otak daripada tubuhnya sudah rusak. Dan ibadah itu ada otaknya, dan itu adalah doa. Maka kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, masukkan aku ke dalam surga bersama si fulan, bersama si fulan, bersama sahabat, bersama jiran. Sahabat ini masuk surga karena doa orang yang dia suapkan, kebetulan saat itu ibundanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk ke dalam surga karena amalnya juga ada, tapi karena ada doa orang lain. Berapa banyak kita ini sebenarnya, bak kata orang Melayu, menumpang tuah. Bukan tuah dari mulut kita, tapi dari doa orang-orang soleh. Ustaz Somad, doakan anak saya, doakan saya. Selalu saya katakan, doakan juga saya. Karena boleh jadi tah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ke-9. Bila ada 10 berarti ikhtilaf. Yang ke-9 adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk, bila kamu ingin tahu penghuni surga, itu orangnya. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar menengok, melihat, inikah orangnya? Iya. Dia ambil selipar, dia masuk ke dalam masjid, wajahnya basah lepas air wudu, nampak air mengalir pada janggutnya. Bertamulah sahabat ke rumahnya, ingin tahu. Dalam Islam boleh bertamu 3 hari 3 malam. Dia tengok Tidur malamnya biasa. Sembahyang malamnya tak terlalu lama, tidak dari isya sampai subuh. Makannya biasa, tidurnya biasa, ibadahnya pun biasa. Lepas 3 hari dia tanya, Tuhan, masa kami duduk bersama Nabi dalam masjid, kata Nabi, engkaulah penghuni surga. Tapi manakala aku tengok engkau biasa-biasa saja, tak ada yang lebih, maka bolehkah aku bertanya apa sebenarnya amalmu? Maka dia menjawab, aku solat seperti kamu, aku puasa seperti kamu, aku pun makan tidur seperti kamu. Hanya saja sebelum tidur aku tak pernah menyimpan hasad dengki di dalam, sehingga bersihlah dia. Sesungguhnya yang memakan amal kita itu adalah hasad dengki. Iyakum wal hasada, takutlah kamu kepada penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad, yakulul hasanat, memakan semua yang baik-baik. Kama ta'kulun narul hatab. Makanya doa kita dalam Quran diajarkan Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga ya aziz ya ghaffar. Selepas itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali ikhwanina, saudara-saudara kami, allazina sabaquna, yang sudah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina, jangan sampai kau jadikan dalam hati kami ghil. Bila kita tengok tafsir apa makna ghillan, hasadan, hasad, dendam kesumat, sampai disimpan 7 keturunan. Inilah yang merosakkan segala amal. Maka kata Nabi SAW, dia masuk surga karena kesucian hati. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak memandang tubuh badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak melihat rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah kesucian hati kamu. Di dalam hati inilah ada riya, ada sum'ah, ada hasad, ada dengki, ada dendam, ada marah. Di dalam itu juga ada iman, ada Islam, ada ridha, ada qanaah, ada tawakal, ada tawadhu, ada rasa merasa bahwa diri paling hebat. Maka dihilangkan itu semua sebelum tidur malam. Siapa yang membuat kita sakit hati tadi siang, renung sejenak, bayangkan wajahnya sebelum, ya Allah, si fulan tadi menyindir aku dengan kata yang kasar, maafkan dia, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya. Tapi menceramahkannya yang senang, mengamalkannya berat. Pernah Ustaz buat, ya, sakit di dalam. Mungkin kita berdoa juga, cuma bunyinya lain. Ampunkan dia, ya Allah. Nah, masih ada kita. Kita coba-cobalah malam ini, hafal kaji kerana diulang. Nanti malam sebelum tidur berwuduk dulu, karena baik duduk sebelum tidur. Sebelum itu solat sunat witir 3 rakaat. Kalau memang rasa-rasa susah untuk bangkit malam witir, witir sebelum tidur. 2 sahabat Nabi yang witirnya sebelum tidur. Pertama Abu Bakar Siddiq, yang kedua Bilal, yang kedua Abu Hurairah. Abu Hurairah, ausani khalili, khalili, orang yang aku sayangi berpesan kepadaku, witir sebelum tidur. Sedangkan yang kedua Abu Bakar, ya Abu Bakrin mata tutiru, Abu Bakar, bila engkau sembahyang witir? Kata Abu Bakar, ba'dal atamah, selepas isya sembahyang witir, lepas itu tidur. Tapi bila yakin bangun jaga tengah malam, maka witirlah selepas tahajud. Yang tak boleh, la witrani, jangan 2 kali witir fi lailatin, dalam semalam. Lepas isya dia witir, bangun jaga malam dia tahajud, lepas tu dia witir balik. Kena witir 3 tambah 3, tak lagi witir. Al-witru ganjil, berjumpa 2 yang ganjil menjadi genap. La witrani, tak ada 2 kali witir dalam semalam. Terakhir yang ke-10 yang membuat dia masuk surga adalah tak lain tak bukan, di awal sudah saya buka dengan itu tapi tak masuk dalam yang pertama, al-hajjul mabrur, haji yang mabrur. Man hajja, sesiapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, tidak melakukan perbuatan rafas, walam yafsuk, tidak melakukan perbuatan fasik, kharaja, keluar dia daripada haji itu, kayauma waladathu ummuh, seperti anak yang baru keluar dari maaf perut ibu rahim bondanya. Maka kalau sudah kecil bersih, maka tak ada penghalang dia dengan surga, maka dia pun masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat dua, lam yarfus, tidak melakukan rafas, walam yafsuk, tidak melakukan perbuatan fasik. Rafas dengan fasik sama-sama tak elok, sama-sama buruk, tapi ada beza. Kalau rafas dia lebih pada seksual, sedangkan fasik semua perbuatan yang buruk. Sama juga dengan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Munkar semua yang buruk, sedangkan fahsya seksual, kejahatan seksual. Karena ada orang yang baik, majin menderma, tapi dalam masalah fahsya, rafas, dia sangat jahat. Maka kejahatan dalam Islam dibagi dua: rafas, fasik, fahsya, munkar. Orang yang sudah balik daripada haji, matanya turun ke bawah, kalau ke atas berarti dia sudah kena fahsya. Ustaz dari tadi ke atas menengok kamera. Itulah 10. Nanti bila ada orang bertanya, tadi apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, ada 10. Apa-apa saja dia, ada insyaAllah di youtube.com. Terima kasih. 60 menit. Tadi pukul 2.30, sekarang pukul 3.30. Yang baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang daif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana yang digantungkan di termasuk syurga bukan atas amalan kita, tapi atas rahmat Allah. Lan yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tiada seorang pun di antara kamu yang masuk surga kerana amalmu. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun tidak masuk surga kerana amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga kerana amalku. Lalu kenapa masuk surga? Illa ayyatagammadani Allahu birahmatih. Masuk surga kerana rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka yang 10 amalan tadi mengundang turunnya rahmat Allah. Manakala kita santunkan anak yatim, turun rahmat Allah. Manakala kita doakan saudara, datang rahmat Allah. Manakala kita bina masjid, ini hambaku sudah mampu mengalahkan nafsu syahwat hartanya, maka turun rahmat Allah. Bukan kerana kita, bayangkan seorang hamba membuat daging, bawa pulang ke rumah, dia masak, dia suap, tak akan kerana itu dia masuk surga. Lalu kenapa? Turun rahmat Allah melihat kelembutan hatinya. Bahkan dalam hadis tentang Bani Israel dikatakan, fi kulli kabidin ratbin sadaqah, dalam setiap hati yang lembut ada nilai sadaqah. Ada semut di dalam gelas sedang berenang-renang, lalu orang tarik keluar semut. Apalah arti sebuah seekor semut? Dalam Islam semut pun menjadi turunnya rahmat Allah. Maka dalam hadis Sunan Nasa'i dikatakan, la yabulanna ahadukum fil juhri, jangan kamu maaf jangan kamu kencing di lubang tanah. Kenapa? Dalam syarah hadis itu dikatakan, maskanul hasyarat, kerana lubang tanah tempatnya semut. Maka Nabi Musa, Nabi Sulaiman AS, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, hai para semut, masuklah kamu ke sarang-sarang kamu. Kenapa? Kerana bila kamu tidak masuk, pasukan Sulaiman, yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu, Sulaiman dan bala tenteranya akan memijak dan kamu akan mati. Fatabassama dhahika, tersenyumlah Sulaiman mendengar itu. Kerana rahmat sayang kepada makhluk, itulah turun rahmat kasih sayang Allah. Makanya dikatakan ketika Nabi mencium Hasan dan Husain, Nabi cium Hasan Husain, datang seorang Arab Badui bernama Habis Ibn Al-Aqra. Saya ada 10 anak lelaki, seorang pun tak pernah saya cium. Apa kata Nabi? Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, hanya orang yang penyayang, pengasih sahajalah yang mendapatkan kasih sayang Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kamu sayangi yang di bumi, maka Allah yang maha mulia akan menurunkan rahmat kasih sayangnya. Kesepuluh amal tadi mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takbur, orang yang hasad, maka sesungguhnya dia sudah menghanguskan rahmat yang akan turun ke dalam hatinya. Tidak akan turun rahmat kasih sayang Allah ke dalam cawan yang kotor berisi hasad, dendam, kesumat, amarah. Maka inilah jihad yang berat. Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang ringan melawan musuh kepada jihad yang besar. Apa dia? Melawan diri sendiri, melawan dendam, melawan pelit, melawan marah, melawan derhaka, melawan segalanya. Itulah yang 10 tadi. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mendapat sedikit penerangan terhadap yang saya cakap bahan semayang tengah. Kita juga dengar semua orang-orang kata kalau jenuh dulu tak bisa baik ada dan juga semuanya maksudnya kita dengar Allah Allah sudah Ustaz Samad, saya ini sembahyang baru 3 tahun ini saja, kata jamaah. Jadi bila akil baligh umur 10, sekarang berapa? 40. Berarti 13 40, maka qadaklah selama 27 tahun. Kenapa begitu? Karena sepakat 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bahwa sembahyang yang lama tinggal semula dari akil baligh mesti diqada. Maka usalli ada 3. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan. Selepas itu dia tegak kembali usolli fardhu zuhri 4 rakaatin qadaan. Selama berapa lama? Selama tinggal, tapi bukan lepas pengajian ini ambil cuti nak mengqada sebulan. Selepas satu sembahyang qada satu. Selepas satu sembahyang qada satu. Lepas asar usolli fardhu asri 4 rakaatin qadaan. Lepas maghrib, tapi jangan buat masjid. Kalau dibuat di masjid, habis lepas asar, kawan kita tengok, banyak hutang ni. Balik ke rumah. Tutup kunci pintu, usalli fardhul asri 4 rakaatin qadaan. Selama yang kita ingat, bila antara 10 ke 12, pakai 12 tahun. Bila lebih, maka lebihnya itu terhitung sunat. Kerana solat fardu itu 2. Solat yang pertama isqatul faridah, menggugurkan kewajiban. Sembahyang yang kedua adalah terhitung sunat. Bila kita tadi dah sembahyang zuhur, lepas tu datang sahabat kita, dia ingin solat, kita buat sekali lagi, maka yang kedua itu terhitung sunat. Bila kita hutang 20 tahun, ya, kita baru qada 3 tahun, lepas tu kita meninggal. Alhamdulillah, Allah berikan ampunan kerana ada niat ingin mengganti. Tapi bukan diganti qada saja, tidak. Begitu dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, fiqih 4 mazhab, dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bila ada ustaz berceramah, tak perlu qada-qada, cukup istighfar sahaja, cukup. Maka itu pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah tidak masuk dalam 4 mazhab. Nampaknya saya lebih condong ke Ibnu Taimiyah, Pak Ustaz. Pakailah. Saya lebih condong kepada 4 mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Bila dah buat qada, apakah saya tetap buat sunat? Kerana ada orang yang bercakap tak ada guna sunat kalau qada belum. Selepas solat zuhur, buat ba'diyah. Selepas solat zuhur, tetap berzikir. Selepas zikir, tetap doa. Selepas doa, tetap ba'diyah. Selepas ba'diyah, buat qada. Bukan selepas tu langsung qada, pergi. Awak nak ke mana? Saya nak cepat bayar hutang ini. Tak. Tetap qada. Seperti biasa. Karena sunat-sunat itu pun akan menolong kita. Mudah-mudahan dengan itu turunlah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallazi anzalas sakinata, dialah yang menurunkan ketenangan. fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Tidak ada jalan cara menurunkan rahmat kecuali memperbanyak ibadah kepada Allah. Tapi lagi-lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesuai dengan kemampuan kita. Baca Fatihah ayat inna a'tayna, baca Fatihah ayat wal asrika, kul huwallahka, maka tidak membebani diri dengan yang kita tak mampu. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pernah saya nampak dalam bulan puasa sembahyang tarawih, ya. Dia tak sembahyang tarawih tapi dia buat qada. Macam mana Ustaz, membolehkah ataupun rugi semata-mata rugi dia, sebab sepatutnya dia sembahyang tarawih tapi dia buat qada. Okey. Yang kedua, lepas solat subuh, dia ada sembahyang qada katanya. Jadi membolehkan atau tak boleh? Baik, dua pertanyaan. Yang pertama, ada orang yang salat qada semasa orang sembahyang tarawih, maka yang seelok-elok cara qada selepas salat fardu, dia qada satu kali sahaja. Lepas itu dia lepas insya' bulan Ramadan, dia qada insya' sekali saja. Usalli fadal insya' arba'a raka'atin qada'an. Lepas itu dia tetap salat tarawih, karena belum tentu tarawih ni ada lagi selepas tahun ini. Makanya salli ka'annaka muwaddi', salatlah engkau seakan-akan ini salat muwaddi'. Inilah salat yang terakhir Ramadan, ini Ramadan terakhir. Lepas ni mungkin saya tak berjumpa lagi dengan Ramadan. Maka sebaik-baiknya dia qada isya' sekali saja, selepas itu dia sembahyang tarawih. Kemudian orang yang melaksanakan apa tadi? Salat qabliyah subuh boleh diqadha selepas subuh. Datang ke masjid, Tuan Bilal sedang qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Tadi di rumah belum sempat qabliyah subuh, maka sampai ke masjid sembahyang subuh berjamaah. Lepas itu dia boleh qada qabliyah subuh. Salat yang dibenarkan qada di antara salat sunat yang diqada adalah qabliyah subuh. Adapun qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah itu bila ada orang mengqada, dalil dia qiyas. Dia qiyaskan ke qabliyah subuh. Maka qabliyah subuh boleh diqada selepas subuh, tapi seelok-eloknya dilalui selepas waktu terlarang. Bila waktu terlarang ini 12 menit selepas syuruq. Bila syuruq itu pukul 6.20, maka 6.12. Dari mana datang 12 menit itu? Kata Nabi, ada qarnai syaitan, dua tanduk syaitan. Waktu dua tanduk syaitan itu qaida ramhin, seagak-agak setinggi tombak. Ramhin, tombak yang pendek. Ini ada tombak pendek, ini permukaan bumi, terbit matahari. Manakala matahari terbit pukul 6.20, misalkan 6.20, maka masa itu datang setan menghampiri matahari, sehingga orang menyembah matahari. Sampai hari ini banyak menyembah matahari. Jepun masih menyembah matahari. Orang Mesir kuno ada dewa Ra namanya, menyembah matahari. Lata uzamanat hubal jipti tawud naham, itu disembah matahari terbit. Berapa lama? 12 menit. Ketika matahari terbit, datang setan menghampiri, bertanduk, dua tanduk setan. Sampai diukur tinggi tombak dari matahari naik sampai setinggi tombak 12 menit. Maka selepas itulah baru solat sunat duha, solat sunat isyraf, solat sunat yang lain, termasuklah mengqada qabliyah subuh atau ingin mengqada subuh. Usalli fardhu subuhi raka'ataini qada'an. Wallahu a'lam. Tidak ada masalah, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.